Antum lihat kana bin Allah, bagaimana caranya Bakshir ini Abu Umar. Allahul musta'an. Pada halaman yang ke-21 dia nulis sebuah bab atau sebuah pasal untuk Imam Samudra dan keluarga. Yang intinya kana bin Allah nasihatnya dia. Ini menggambarkan sikap dia, bentuk sikap dia terhadap Imam Samudra dan tindakannya itu. Ketika anda baca nasihatnya dia ini, karena tina azakumullah, saya langsung teringat, ternyata model-model pemahaman insaf, adil, muwazanah atau semi-seminya itu ternyata masih ada. Ada yang membaca tadi? Iya, aku malas mau coba ya. Saya mau baca ini. Saya kalau baca bahasa Indonesia dikeraskan, jadi nggak lancar. Baik. Untuk Imam Samudra dan keluarga, sebagai tambahan, catatan-catatan ini kami hadiahkan secara khusus kepada Imam Samudra yang tengah berada di balik terali besi, juga untuk istri dan keluarganya. Sungguh, kami sangat berharap bahwa dengan izin Allah, kemudian dengan segala tekad dan hasrat yang tulus, Anda bisa menemukan jalan yang tepat. Betapa, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang yang berniat baik tetapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Buku ini semoga saja bisa membantu Anda menemukan jalan tersebut. Kalau Anda memang betul-betul tulus hendak memperjuangkan Islam, sungguh pintu kebajikan selalu terbuka kapan dan dimanapun juga. Untuk itu, kami senantiasa mengharapkan agar Anda menyadari kekeliruan yang selama ini telah dilakukan. Mungkin kekeliruan itu bukan pada niat baik Anda, tapi pada cara yang ditempuh. Apa maknanya ya, Pak? Makna ucapan dia ini, ikhwan, ialah yang selama ini didengung-dengungkan oleh orang-orang yang gandrung dengan ulama Yordan terkait dengan mereka, bahwasanya mereka itu bukan terjatuh dalam khata'un fil manhaj, tapi khata'un fit tatbiq. Gitu. Bukan salah manhajnya atau salah penerapannya. Dan itu mereka gunakan ketika sekali padanya kamu. Khata'un fit tatbiq. Diterapkan untuk dia juga. Mungkin kekeliruan itu bukan pada niat baik Anda, bukan pada metodenya kamu, prinsipnya kamu, tapi pada cara yang ditempuh. Caramu itu keliru. Wallahul musta'an. Ini kata-kata ini, qanatina asyakumullah, kata-kata yang menunjukkan dia memahami bagaimana dan sejauh mana penyimpangan-penyimpangan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Tandanya yang menentukan asyakumullah, antum baca tulisannya Salukman, mereka adalah teroris, dibuktikan dengan detail oleh beliau di situ melalui buku Aku karya Imam Samudra tentang pemikiran takfir yang di kepalanya Imam Samudra, yang itu membuat terjadinya bom Bali pertama, bom Bali kedua. Bukan pembahasan secara tatbik, wahai Bakshir, tapi khata'un wa khalalun wa kharabun fil manhaj, bobol manhajnya itu, sehingga menimbulkan tindakan yang keliru, yang anarkis. Saudara imam, penjara bukanlah akhir perjuangan. Anda masih harus berjuang melawan segala pendapat, pemikiran, dan keyakinan keliru yang selama ini mengotori niat baik saudara. Bagaimana tidak? Betapa meruginya bila untuk mengakhiri masa hidup dalam bui pun Anda masih menyimpan hal-hal yang mengotori kesamaan Anda. Cobalah Anda terus menyadari bahwa kebenaran itu untuk selalu dikaji, dipelajari, dan taati. Jangan menganggap apa yang sudah saudara dapatkan selama ini telah sampai pada titik akhir, sehingga tidak mungkin dikembangkan, diperbaiki, dan diluruskan. Dikembangkan ya, cuman diperbaiki dan diluruskan. Wallahu a'lam, gimana cara pengembangan apa namanya Imam Samudra ini, otaknya ini, bagaimana cara dia meluruskannya. Wallahu a'lam. Terus saja kita tidak boleh menganggap suci diri sendiri. Karena sikap itu merupakan penyakit yang paling berbahaya bagi seorang muslim, betapapun taatnya dia. Mungkin Anda sudah banyak berbuat untuk Islam, setidaknya menurut persepsi dan keyakinan Anda. Namun apakah berarti Anda tidak mungkin tergelincir? Ya, dia menyebutkan seperti itu. Sudah banyak berbuat baik untuk Islam ila akhirnya, walaupun dengan keyakinan kamu. Namun apakah berarti Anda tidak mungkin tergelincir? Untuk menyadari bahwa kita telah berbuat baik, betapa mudahnya. Tapi untuk menjadi sadar bahwa kita telah tergelincir, telah berlaku salah, memang sangat tidak mudah. Ketulusan niat jadi modal utamanya. Betapa banyak ahli ibadah yang tergelincir dan terpuruk dalam kehinaan karena melakukan sesuatu yang dianggapnya remeh dan sepele. Betapa banyak orang yang soleh atau bahkan orang yang berilmu yang terjerembab dalam kubangan dosa dan kemungkaran disebabkan hal-hal kecil dalam tanda kutip yang tidak pernah dipandangnya dengan sebelah mata pun. Untuk itu coba Anda tidak mau kecil sebuah kesalahan. Barangkali dengan menerah catatan-catatan ringan ini Anda bisa menemukan beberapa titik kesalahan dan kekeliruan yang semoga masih dapat diperbaiki. Agar kalaupun mau menjemput dalam waktu dekat dan usia itu mutlak tanah semata, Anda bisa berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang. Catatan-catatan ini kami utarakan bukan dalam keyakinan bahwa kami lebih baik dari Anda. Perhatikan ya. Catatan-catatan ini kami utarakan bukan dalam keyakinan bahwa kami lebih baik daripada Anda. Tidak. Sama sekali tidak. Namun karena memang Anda lebih dikenal, sehingga segala kekeliruan Anda pun bisa jadi lebih mudah terlihat. Sementara kami pun juga sadar, kami pun manusia biasa yang berkelimang dalam kesalahan. Dengan mencoba memberikan kemungkinan perbaikan diri bagi Anda, semoga Allah pun berkenan memberikan perbaikan pada diri kami. Tanazul ya Allah musta'an. Bayangan dia, kesalahannya imam ini ringan dengan bahasa yang kayak gini nih, ikhwan. Padahal kalau Anda membaca tulisan Syaikh Luqman ketika membongkar hikrahnya imam ini amat sangat mengerikan, ikhwan mungkin azab. Sehingga tidak semata-mata melihat dari sisi pengobomannya itu. Tapi dibalik itu, kenapa dia sampai melaksanakan tindakan pengoboman bom Bali 1 dan juga bom Bali 2? Dikarenakan fikrohnya itu yang amat sangat fatal ya. Wallahul musta'an. Mungkin Anda atau siapapun juga terkadang bertanya-tanya, bukankah siapapun bisa berbuat salah dan keliru? Kenapa catatan-catatan ini selain sebagai kajian umum diperuntukkan secara khusus bagi seorang Imam Samud tentang keluarganya? Bukannya kami beranggapan hanya Anda yang layak disebut sebagai pihak yang bersalah, sementara yang lain tidak? Tapi secara kenyataan Anda sudah menyuarakan apa yang dianggap benar. Selalu diungkit-ungkit baiknya gitu loh. Subhanallah. Tapi secara kenyataan Anda sudah menyuarakan apa yang dianggap benar. Dan klaim Anda itu didengar oleh banyak orang. Dan Anda berada di posisi akhir dari pergerakan jasmani terkurung di ruang penjara. Dan secara kebetulan cukup banyak yang mendukung pendapat Anda. Serta secara kebetulan pula kami mendengar dan mengetahui sebagian langsung darinya. Kami lalu mendapatkan beberapa kekeliruan itu termasuk dalam tulisan Anda. Maka kami sungguh berhasrat agar Anda bisa menyelamatkan diri dari berbagai kekeliruan itu. Semoga saja setiap muslim yang semat terpengaruh hal-hal yang keliru itu dapat pula beringsut dari kekeliruannya mereka. Kami sadar bisa saja tulisan ini enggak sempat dibaca oleh Anda, karena bisa saja Allah menjemput Anda atau kami sebelum segalanya tuntas. Tapi kalau langkah kami terhenti oleh takdir, semoga Allah mencatat niat baik ini. Dan kalau Anda yang terhenti juga karena takdir sebelum membaca risalah ini, semoga keluarga Anda, istri, ibu, dan anak-anak Anda berkesempatan membaca dan menelaahnya untuk memperbaiki langkah perjuangan mereka di kemudian hari. Perjuangan. Saya mau tanya, Evan, kira-kira kalau Anda membaca gaya seperti ini, pandangan kamu Imam Samudra itu kesalahannya segede gajah atau segede semut? Kira-kira dengan membaca keterangan seperti ini, dalam hati kamu itu tertanam kebencian kepada perbuatannya imam, ataukah polos-polos saja? Loh, ngaku lho. Allah nusta. Polos saya. Di sini tidak ada upaya yang namanya rudud alal khilaf, alal mukhalif. Bantahan kepada seorang mukhalif dengan detail, dengan rinci, pada poin-poinnya, sebabnya kenapa? Tidak ada. Pas hanya gitu aja. Kamu begini-gini, kamu salah. Tadi kamu juga begini-begini. Kamu tuh begini keliru. Tadi kamu juga begini-begini. Terus begitu. Turunkan, naikkan. Turunkan, naikkan. Turunkan, naikkan. Akhirnya, dia menulis di bagian sampul buku ini. Terima kasih, Imam Samudra. Dalam tanda kutip, betul ya, Ikhwan. Betul, dulu entah. Di bagian anut, sampulnya ini. Terima kasih, Imam Samudra. Dalam tanda kutip. Paham tak ya? Di bagian khatimah, Ikhwan Abidina, Azzaikumullah. Sebentar, mana tadi ya? Nah, dia bicara banyak begitu. Dia mengatakan setelah itu, dengan rombongan keteledoran dan cara seperti itu, rasanya wajar bila kita bersyukur seseorang Imam Samudra bisa lahir. Hidup dan kita saksikan peri kehidupannya. Betapapun telah merasakan kekeliruan yang telah dia lakukan. Ya, walaupun dia salah gitu. Tapi syukur dia bisa lahir, hidup, saksikan peri kehidupannya. Dia mengatakan, sebagai tokoh kontroversial, kontroversial, kami beranggapan Imam Samudra telah mewadahi harapan kita agar di kemudian hari lahir sosok-sosok Imam Samudra baru, namun tanpa kekeliruan yang menyesakkan itu. Dia mengatakan, artinya masih menurut kami, tanpa bom bunuh diri dan segudang pemikiran yang melatar belakangi aksinya itu, Imam Samudra adalah fenomena anak muslim yang sangat menghibur. Subhanallah ya. Nah, ini omongan apa? Anda ini dalam kondisi sedang membantah dia atau lagi apa gitu loh. Kalau memang kamu itu, wahai Bashir, ingin membantah Imam Samudra, babnya bab rudud, maka tindakan kamu ialah nasihat prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk orang-orang yang menyimpang dengan pemikiran takfir ala Khawarij gurunya Said Qutbin tadi. Itu harusnya zikrul masawi bila mahasin. Kamu sebutkan saja kesalahan-kesalahan dia tadi dalam rangka supaya umat Islam itu tidak terpengaruh dengan pemikiran dan kekeliruan yang kamu anggap menyesatkan itu, wahai Bashir. Bukan dengan kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan dia, ya menghiburlah, bersyukurlah, bisa lahirlah. Seolah-olah di benak kamu, yang namanya Imam Samudra, tokoh besar, yang terjatuh dalam kesalahan saja. Bisa dijadikan tauladan, asalkan jangan niru salahnya. La haula wala quwata illa billah ya akhwana Bashir. Lah ada apa kok kemudian kamu Imam Samudra yang kamu junjung tinggi itu? Lah mending kamu sebutkan salafuna saleh radhiyallahu taala anhum majma'in. Ndak butuh kita dengan Imam Samudra yang kayak gitu itu ya, akhi. Dalam rangka untuk apa namanya membesarkan jiwa kita, menumbuhkan semangat ghirah Islamiyah kita, atau semangat perjuangan kita, atau semangat jihadnya kita. Ndak butuh. Ada apa ke Imam Samudra itu? Apa kamu kira enggak ada dari kalangan salafuna saleh yang mujahidin? Apa enggak ada? Banyak sambrek. Rasul saja sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi, seorang mujahid. Semata-mata kamu membaca sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terpatri di hati kamu sikap ghirah Islam yang sangat kuat. Pejuang yang tangguh. Memiliki militansi yang tangguh dalam meneruskan perjuangan dakwah beliau. Ada apa dengan Imam Samudra itu? Yang kebaikan yang kamu anggap tadi itu, kalau pun ada segini dibandingkan dengan segudang kesalahan dia yang seambrek itu, yang didasari pemikiran yang menyimpang tadi. La haula wala quwata illa billah. Memang kalau kamu kemudian ingin menyebutkan biografi, anggaplah kamu ini sedang nulis biografinya Imam Samudra. Ya bukan begini model judul bukumu itu, teroris melawan teroris. Dalam keadaan kamu ingin mengupas telaah dan renungan ada tiga buku yang terdahulu. Kalau kamu ingin nulis biografinya, kamu tulis tanggal lahirnya di mana, lahirnya gimana, masa kecilnya bagaimana, bagaimana kehidupan dia masa kecilnya, bagaimana wataknya dia, sifatnya dia, bagaimana dia belajar di mana, ilmunya di mana, segala macamnya. Kamu bawakan siapa yang memuji dia, siapa yang mencela dia, itu biografi namanya ya, akhi. Tarjamah namanya itu. Di situ kemudian baru kamu sebutkan apa penilaian kamu kepada dia, ini orang siapa atau kabar ini. Dari bukumu ini dan dari paling atasnya sampul itu, nampaknya kamu mengatakan dia itu soduk. Dikatakan siqah, tidak. Loh kenapa? Ada kesalahannya. Dikatakan dhaif, ya tidak. Perjuangan dia itu menghibur kita. Siqah bukan, dhaif bukan, soduk. Dengan bahasa lain, terima kasih dalam tanda kutip Imam Samudra. Kalau dalam bahasa hadis, dihasankan hadisnya, bisa dipakai hujjah untuk berdalil. La haula wala quwata illa ya akhwana Bashir. Yang menguatkan alibi saya, orang ini masih membawa faham sururiyah gaya lamanya itu. Dengan insaf, prinsip adil. Muasalah gak berani dia. Iyalah ketika dia mensikapi tulisannya Al-Ustaz Luqman Bani Abdul. Tamam? Malaikat. Halaman berapa ini? Nah ini dia. Dia yang menambil tina azakumullah ketika mengulas bukunya Al-Ustaz Luqman. Dia mengatakan. Mana tadi? Buku ketiga muncul setelah buku pertama. Buku ketiga itu ialah Mat Mereka Adalah Teroris. Ditulis oleh seorang juru dakwah bernama Luqman Ba'adu. Digelitik oleh keprihatinan yang begitu besar terhadap bahaya terorisme. Demikian menurut sangka baik kami. Ini bahaya terorisme ya, Allah ya. Terorisme bahaya, baik yang pemikiran gaya takfirnya saya tutup, atau dalam bentuk fisik gaya bombalinya Imam Samudra. Bahaya ya. Jangan marah yang itu. Teror yang baik itu kalau terornya untuk orang-orang kafir dalam lingkup jihad fi sabilillah. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, kata Allah. Yang namanya irhabi yang baik ialah menteror dalam artian menjelaskan penyimpangan-penyimpangan asmaul ahwa'i wal bidah. Kalaupun dikatakan teror, ya, tapi itu yang baik. Antum lihat dalam bukunya Al-Irhab karena Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah ta'ala ra'ah, di bagian akhir buku itu beliau terangkan macam-macam irhab. Anda paham ya? Dan yang dimaukan sama Ustaz Luqman ya, ya, terorisme gayanya imam ini. Beliau menulis berbagai bantahan terhadap tulisan Imam Samudra. Dilanjutkan dengan beberapa pembahasan yang saling kait dengan pokok permasalahan, termasuk menelanjangi kesesatan dan kekeliruan beberapa kelompok Islam yang diyakininya sebagai para pendukung gerakan terorisme. Beliau menukil penjelasan para ulama tentang kekeliruan beberapa kelompok itu. Ini kami anggap proporsional. Masya Allah. So. Lalu deh itu. Ini bedanya ya, Klam. Saya ingatkan antum dengan gaya mereka ya. Ini bedanya kalau mereka berbicara tentang orang-orang yang menyimpang. Disebutkan dulu kejelekannya, terus kemudian diangkat. Yang kayak tadi kan? Kamu tuh salah, tapi ya kamu tuh menghibur, ya akhirnya gitu. Tapi kalau dia ini berbicara tentang Ahlussunnah Salafiyyin, dibawakan dulu kebaikannya, terus disanjung gitu. Ini profesional. Lalu dibawakan, digetno sama dia. Itu lain ya, ikhwan. Kalau yang pertama sebutkan dulu kejelekannya, kemudian dibawakan kebaikannya, orang langsung berpandangan orang baik. Gitu kan ya? Kalau kamu bawakan dulu kebaikannya, terakhir disikat semua kejelekannya, orang akan mengatakan ini orang jelek. Makanya para ulama ketika membantah prinsip muazzanah mengatakan, kalau kalian mau wahai sururiun, bolehlah kami ikuti gaya kamu yang namanya muazzanah. Kami katakan bahwasanya Said Qutb itu ialah sastrawan terkemuka, ahli bahasa, seorang pejuang yang tangguh, berontak. Dari lahir, tapi dia itu memiliki pemikiran wisdatul wujud. Dia itu mencaci maki para sahabat, dia mengkafirkan para penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Mau kamu begitu kan? Gimana jawabannya? Enggak bakal mau. Ini juga begitu kayaknya, ya. Lalu secara pukul rata menegaskan bahwa mereka telah dalang-dalang terorisme di dunia. Ini perlu dikaji secara lebih mendalam. Dalam kurung. Lihat ini terusnya. Gaya bahasanya, cara penuturannya, dan model penukilannya mewakili sebuah pemikiran yang cukup melegenda di tanah air. Sebut saja Ja'fariyah. Kami sendiri menganggap pemikiran tersebut sudah musnah. Namun ternyata pengaruhnya tidak sedemikian mudah lenyap. Ciri khas pemikiran Ja'fariyah ini bersandar pada klaim sebagai pemikiran Salafiyah atau Ahlus Sunnah. Sayang, tanpa sadar dengan sikap hulu. Bahasa ini elek kabeh kok, sedep pokoknya. Gak ada kemudian ngomong gitu, fenomena Jamarto itu sangat menghibur. Gak ada. Ya ikhwan. Tapi bahasa itu elek ya ikhwan. Dengan sikap hulu atau berlebihan yang dimiliki banyak oknumnya, akhirnya mereka menganut sebuah metode pembid'ahan dan vonis sesat secara memabih buta. Allahu alamin. Ini akan bahas ya. Berbeda dengan sikap dan cara yang dianut oleh ulama yang sering mereka jadikan panutan, Syekh bin Baz, Syekh Al-Bani rahimahumullah, serta para ulama al-sunnah yang lainnya. Ulama tersebut tidak pernah mengotori majelis-majelis ilmu mereka dengan caci maki, ucapan kotor, dan menyebutkan kesalahan banyak orang, meskipun mereka terputus sesat satu persatu, seperti layaknya dunia dalam berita yang biasa dilakukan oleh banyak kalangan Ja'fariyah dalam majelis-majelis mereka. Subhanallah. Anak baca ini, subhanallah, luar biasa. Berarti memang mereka ini, kalau nanti na'asakumullah, di hadir mereka itu masih umat. Dengan orang-orang Ja'far ini. Saya katakan ya, Fana Bashir, ittaqillah. Dari gaya bahasamu, penuturan kamu, dan gaya kamu nasihat Imam Samudra, kamu harus sadar, kamu itu ternyata masih mengidap penyakit insofnya sururiah. Kalau kamu bicara tentang orang-orang yang menyimpang, halus bahasa kamu, lembut bahasanya kamu, dan di akhirnya kamu sanjung dia. Ketika kamu berbicara tentang orang-orang yang syiddatun, yang memiliki sikap keras kepada sahabul ahwa iwal bidak, waktu itu, ini kan dia mengatakan zaman Ja'fariyah kan ya, waktu itu, yang dikatakan sendiri sama Syekh Mubil bin Hadi wa Syekh Rabi, al-haq ma'ahu, bersama dengan dia, bagaimana saya tangan tadi, kamu bahasakan dengan bahasa yang keras. Dengan bahasa yang tidak ada sanjungan sedikit pun. Allahu musta'an. Yang kedua, kalau yang kamu katakan ya akhi dengan yang namanya faham Ja'fariyah itu ialah apa yang telah berlalu sebagaimana yang saya tuturkan tadi, kita katakan ya akhi taqillah, itu bukan faham Ja'fariyah. Ja'far itu waktu itu sebagai tokoh legendaris. Saya katakan legendaris karena memang sekarang udah balik loh. Waktu itu sebagai tokoh ya. Sehingga sangat kental dengan Ja'farnya itu. Padahal bukan dia saya sebagai saksi hidupnya yang di sampingnya dia dan juga para ustaz yang lainnya membacakan buku-buku yang saya gambarkan tadi di Ifan Abdina Azzaikumullah. Dan pernyataannya Syekh Mubil bin Hadi al-Haq ma'ahu ila akhirnya, kemudian juga Syekh Rabi, bagaimana pembelian Syekh Rabi dan yang lain-lainnya. Tamam, ini bukan paham Ja'fariyah ya akhi. Ini pemahaman dan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kamu harus tahu. Sikap syiddah, sikap keras kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah itu bukan aib, justru manqabah, keutamaan bagi orang tersebut. Antum lihat pembahasan Syekh Khalid di bukunya Ijma'ul Ulama 'ala al-hajr wa tahdzir min ahli al-ahwa'. Beliau bikin bab khusus ya ikhwan dengan bab asyiddatu ala ahli bid'ah manqabatun wa laysat nadamah. Keras kepada ahli bid'ah itu manqabah, keutamaan, bukan celaan. dibawakan sekian banyak contoh dari biografinya para imam besar pada masanya. Nah, masalah ini di halaman yang ke-38 sampai halaman yang ke-57, pasal yang kedua. Sini. Sudah saya bawakan tadi sekian banyak argumentasi adil-adil yang ada itu lengkap. Begitu. Mungkin saya husnuzon kepada Anda, mungkin karena Anda termasuk salah satu yang digaprak sama dia sehingga kamu merasa sakit hati, gak gelem ngocok. Kalau kamu yang kamu anggap di sini ialah bahwasanya kami-kami ini ternyata sampai sekarang pun masih ikut dengan Ja'far, ini namanya khilaful waqi', menyelisih kenyataan yang ada, ya akhi. Ente ini tahu berita apa enggak? Ngomong begini ini sadar apa enggak? Lagi gelindur apa lagi sadar? Betul, memang kami dahulu bersama dengan dia ketika apa namanya menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan kalian yang ikut dengan rombongannya Syarif Hazza terkait dengan fikrahnya, insofnya, ala-ala sururiyahnya. Dan ini akhirnya itu. Ya, kami bersama dengan dia waktu itu dan para ulama bersama dengan kami, Syekh Mobil, Syekh Rabi, dan juga yang lainnya. Kami akui kami sama dia dan kami yakin waktu itu kami alal haq dengan pernyataan Syekh Mobil tadi, al haq kuma Ja'far. Hak bersama dengan Ja'far dan orang-orang yang di sekitarnya hendaknya ta'awun bersama dengan dia. Saya baca sendiri ini tulisannya. Dan dengan argumentasi yang saya bawakan tadi, hak ma'ahu. Naam. Ya, walaupun dia kadang-kadang juga agak sedikit kasar gitu, keras gitu, yang wataknya dia. Tapi secara prinsip itu benar. Saya paham ya. Kalau kamu mengatakan bahwasanya kami sampai sekarang masih bersama dengan dia walaupun pasca jihad, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah besar ya kana Bashir. Tipe kita bukan tipe pembebek kayak ente ini. Alhamdulillah tipe kita ini bukan tipe seperti itu, tipe orang-orang yang betul-betul ingin mencari al-haq, mencari kebenaran. Kalau memang orang tadi yang kita anggap dulu sebagai tokoh harismatik, sampai sekarang juga kayaknya harismatik masih membekas sekarang di Ikhwan. Gitu ya, ngaku kan ya? Iya. Kita katakan salah ya salah, menyimpang ya menyimpang. Para ulama menasihatkan, tinggalkan dia, tinggalkan dia. Sekarang siapa yang bersama dengan dia? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemarin beberapa orang aja yang gak ngerti permasalahan. Tidak ada yang sama dia. Tinggalkan semuanya. Kemudian yang namanya gerakan-gerakan jihad yang masa itu, tinggalkan semua, bubar semuanya. Dan banyak saksi-saksi hidupnya sampai sekarang ini. Bubar kabeh, sudah urusannya. Buat semuanya. Dan dibuktikan dengan tindakannya Ikhwan. Enggak cuma ngomong bubar toh. Diadakan yang namanya daurah-daurah, tabligh apa di mana-mana, di Jawa, di luar Jawa, menjelaskan tentang prinsip kita yang sesungguhnya, ketaatan kepada ulatul umur ila akhirih. Kemudian bagaimana tentang masalah jihad yang syar'i, kita bahas masalah itu. Kemudian bagaimana sikap kita mengenai orang kufar, kita bahas masalah itu. Wah, kata jelas, gamblang, orang semuanya tahu. Bahkan orang-orang itu dengan linknya kamu pun juga tahu. Tapi kenapa kok terus disinggung-singgungnya Ikhwan? Karena mereka itu masih bergemuruh di depan mereka kepada kita orang ini. Karena hanya kita ya Ikhwan yang bisa membongkar apa namanya mereka-mereka ini. Allahul musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Dan ternyata Ikhwan Abdina Azzaikumullah, sampai sekarang pun beberapa link-link mereka itu masih meyakini demikian, menuduh kita sebagai khawarij. Mereka khawarij itu. Anak mikir dari sisi mana ya khawarijnya itu ya. Anak geleng-geleng kepala, akhirnya saya benar-benar apa kemudian dikaitkan dengan laskar jihad? Apakah dikaitkan dengan tindakan Jamarto sekarang? Kalau memang dikaitkan dengan laskar jihad, lagi garang-garangnya waktu itu, bolehlah kamu katakan kamu khawarij. Bolehlah, tapi sudah taubat ya. Orang yang taubat itu kayak orang yang gak punya dosa. Haram bagi ente untuk menyinggung-nyinggung masa lalunya. Sebagaimana ketika Nabi Allah Musa menyinggung masa lalunya Nabi Allah Adam yang dikeluarkan dari surga. Kata para ulama itu tindakan kekeliruan yang beliau taubat padanya. Nabi Allah Adam mengatakan, wahai Musa, apakah engkau mencela aku atas sebuah tindakan yang Allah telah takdirkan sekian ribu, sekian puluh tahun sebelum kamu diciptakan? Artinya apa? Qadarullah wa syafa'al ya akhi. kita bisa mengatakan demikian karena sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apalagi itu sudah berlalu, dia akan berlalu. Selesai urusannya. Selesai ya. Kalau kamu mengatakan ini sekedar paduka saja, karena memang zaman kok sekarang masih seperti itu gaya-gayanya kayak gitu. Ya dia sekarang. Kita orang sudah enggak lagi bersama dengan dia, lepas. Enggak lagi sama dia. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Hadza ya ikhwan. Sebagai mereka masih demikian dan mereka juga mengesankan kepada masyarakat bahwasanya kami ketika kita ini ikhwan balilo dikarenakan jamar pembalilo. Saya sebagai orang yang domisili di wilayah Sayung Gresik tentu akan menceritakan tentang kondisi Sayung Gresik kan gitu ya. Nah tembu karepmu. Hah? Di sana itu ikhwan amin tina'asakumullah santer beberapa akhir yang lalu. Memang orang-orang yang nurafik ini itu membicarakan di depan masyarakat umum tentang kita waktu itu. Mereka lihat di layar kaca Jamarta lagi pikir jama'i jama'i ilham. Ini mah dasar orang itu gak beres. Ini kita orang yang sana itu. Tuh ustadznya jama'i ilham sufi. Kebiasaan ngerti ke sufi. Allah musta'an. Dan apa namanya lagi ikut apa waktu itu deklarasi parpol apa gitu di Surabaya gitu. Kemudian di apa namanya mereka lihat sendiri itu diisukan jabat tangan dengan perempuan. Teman gurunya kayak gitu lagi muridnya. Mereka biar ngerti jabat tangan sama perempuan tidak boleh, hukumnya haram. Ya dulu ngerti ya namanya ikut deklarasi parpol gak boleh. Ada apa kayak gitu. Tapi terus di apa namanya dibegitukan untuk menghamparkan kita masih bersama dengan dia. Wala haula wala quwata illa billah. Perlu diketahui itu semuanya telah selesai dan berlalu. Biarkan dia dengan apa yang dia inginkan. Tambah gede duitnya. Kita teruskan perjuangan dakwah kita, meneruskan apa yang dulu pernah kita bangun yang kemudian runtuh dengan tindakan kita sendiri. Teruskan perjuangan yang ada ikhwan fillah. Nah, artinya al-khulasah. Jadi kemana-mana ini ikhwan. Artinya ikhwan, prinsip insafal muazanah yang anak kira sudah gak ada lagi di Indonesia ini, ternyata masih juga diusung dengan gaya baru, dengan kemasan baru, dengan gak begitu nampak lah. Tapi orang yang memahami betul secara masa lalu kan bisa mengatakan bahwasanya buku yang ditulis oleh Abu Umar Bashir ini, teroris melawan teroris, di bagian depannya di bagian apa yang dikatakan terima kasih tanda kutip Imam Samudra, ini juga menjunjung dan mengusung pemikiran Nasruriyah dengan bahasa lain mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah supaya jangan sampai tersentuh oleh rudul bantahan-bantahan ahlus sunnah wal jamaah. Allahul musta'an. Dan yang terakhir ya ikhwan, kalau anda membaca bukunya Ustaz Luqman, mereka adalah teroris jauh dari yang namanya gayanya Jamarto. Jauh ilmiah, saya enggak berlebihan ya ikhwan, ilmiah adilannya sangat kuat diakui oleh mereka. Urusan kemudian dia dengan bahasa yang keras, labas, memang tempatnya perlu dikerasi orang kayak gini ini supaya orang aja dan tahu bagaimana besarnya kekeliruan dan penyimpangan dalam samudra itu. Nah kalau bahasa lembek kayak ente ini apa nabasir, sopo sing kemudian ngerti kesalahannya dalam samudra. Allahul musta'an, lengkap gitu. Kalau kemudian beliau apa namanya merembet kepada apa namanya pergerakan-pergerakan yang lainnya, ya wajar. Karena beliau hendak membongkar apa namanya pemikiran dasarnya imam itu apa. Dibuktikan ternyata pemikirannya takfir begini-begini. Akhirnya beliau sebutkan kronologi awalnya. Oh takfir itu dari sini sumbernya, dari sini, sini, sini, sini, sini, sini. Artinya imam itu ternyata sebagai wakil yang mengusung pemikiran sekian banyak kelompok yang ada. Yang itu irhabun fikri, teror pemikiran. Kalau imam irhabun jismani, yang namanya teror fisik. Say, kan begitu? Aduh. Allahul musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Dari sebabnya juga teroris melawan teroris, yang terlibat itu adalah teroris semuanya. Menurut Bashir hadha. Allahul musta'an, la kulli hal, fanatina asakumullah. Ini beberapa perkara yang apa namanya sempat tersampaikan dalam waktu yang singkat ini. Dan insya Allah besok isya kita teruskan sedikit tentang bagaimana syubhat yang mereka lontarkan terkait dengan pembahasan sekarang ini. Baru setelah itu insya Allah kalau ada yang tanya dipersiapkan pertanyaan. Naqafilahuna subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.